بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، melanjutkan pembahasan syarat-syarat salat. Selanjutnya asyartu sabi', syarat yang ketujuh, dukhulul waqt, masuknya waktu salat. Artinya kalau salat di luar waktu maka tidak sah salatnya. Salat subuh di tengah malam atau waktu sahur tidak sah. Salat zuhur waktu duha tidak sah. Jadi harus setelah masuk waktu salat baru dilakukan salat yang wajib pada waktu tersebut. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 132. Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Inna salata, sesungguhnya salat adalah kanat 'ala al-mu'minin, kewajiban bagi kaum mukminin, kitaban mawquta, kewajiban yang ditentukan waktunya. Mawquta, ditetapkan waktunya. Maknanya tidak boleh di luar waktu tersebut, baik setelahnya ataupun sebelumnya. Ya, sebelumnya seperti tadi kita contohkan, setelahnya sama. Mau masuk, mau sholat duhur, setelah masuk waktu asar, tidak boleh, tidak sah. Terkecuali pada hal-hal yang dikecualikan oleh syariat. Misalnya di dalam safar, dalam kondisi darurat. Nah, ini hal-hal yang terkecuali. Selain itu, maka harus di dalam waktunya. Oleh karenanya, kalau ada seseorang yang sudah terlewat waktunya, kemudian mau sholat, lewat lepas waktu duhur, masuk waktu asar, dia mau sholat duhur, tidak boleh. Oh, saya mau mengqadha. Tidak ada. 103. Menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, lebih kuat, tidak ada. Kalau dia sengaja, 103 itu. Sengaja meninggalkannya. 103. 103. Oh ya, di fotokopiannya. An-Nisa 103. Terkecuali seseorang yang lupa atau tertidur. Ini juga pengecualian. Lupa atau tertidur. Lupa karena seseorang yang lupa dimaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Surat Al-Baqarah. Ayat-ayat yang terakhir ya, dua yang terakhir. La tu'akhidna ya Allah, jangan engkau hukum kami. In nasina aw akhtana, jangan dianggap sebagai suatu dosa, kesalahan. In nasina aw akhtana, bila kami lupa atau tanpa sengaja melakukan. Inisial. Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau menyebutkan man nama an salatin aw nasiya anha fal yusalliha idza dzakaraha la kaffarata lahu illa dzalik. Man nama an salatin, barang siapa yang nama an salatin, tertidur, terlewat waktu sholatnya, au nasiya anha, atau terlupakan, fal yusalliha idza dzakaraha, hendaknya dia melakukan sholat ketika dia ingat, ketika dia bangun. Ya, seperti yang pernah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama para sahabat dalam suatu perjalanan perang, karena lelahnya, karena letihnya, mereka tertidur. Padahal ketika itu Nabi sudah mengatakan, siapa yang hendak berjaga? Bilal mengatakan, saya ya Rasulullah. Silahkan yang lain tidur. Bilal ingin berjaga, tidak mau tidur. Tapi subhanallah, karena begitu kuatnya rasa ngantuk, Bilal pun tertidur. Sampai hanya semua tertidur. Kapan baru bangun? Setelah tersengat sinar matahari. Kemudian Nabi yang pertama bangun. Ternyata tidur semua. Ya, matahari sudah terbit. Akhirnya Nabi bangunkan, ini tempat ada syaitan di sini. Ya, mari kita pergi. Cari tempat lain, sholat. Nah, seperti ini, lakukan sholat ketika, akhirnya Nabi melakukan sholat subuh kapan? Setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari barulah melakukan sholat subuh, ya, dan iqamah seperti biasa, ya, tidak waktu sudah siang masa azan subuh ini tetap yang ketinggalan, ya, berjamaah seperti itu, azan dan iqamah, kemudian sholat subuh tetap. Begitu pula yang terlupakan, sama terkadang kita tanpa sengaja melakukan seperti itu. Malam-malam misalnya berbicara dengan teman dan keluarga, subhanallah lupa sholat isya. Siang baru ingat, malam belum sholat isya, walaupun di siang hari sholat isya. Kok isya ditunggu, Ustaz? Isya ditunggu lagi. Ditunggu lagi. Kok isya lagi? Tunggu nanti sekejar lagi, sebentar lagi. Lupa sholat ataupun apa asal. Segera. Segera. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Segera menuju maghfirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tertidur. Tertidur. Ya, tertidur itu sampai terbit matahari ke waktunya. Kadang terjaganya sekali sudah tidur lagi. Dia terjaga yang macam mimpi lah, macam-macam. Dia lelap, akhirnya apakah tidur tu memang sekali dengan bangun yang pertama tu kira-kira. Kalau sudah bangun sadar dan dia ingat bahwa dia belum sholat wajib. Tapi kalau dia sebentar lagi lah, 5 menit sudah dosa ini, ya, ternyata tambah 10 menit setengah jam dosa. Tapi kalau ketika bangun tak ingat kalau dia belum sholat, tambahlah sebentar, ini masih belum berdosa. La kafarata lahu illa dzalik, Nabi bersabda tidak ada penebus bagi dia kecuali yaitu melakukan sesegera mungkin, ya, lakukan sholat. Adapun waktu-waktu sholat, dulu Nabi SAW diajari oleh Malaikat Jibril. Datang Malaikat Jibril 2 hari. Hari pertama mengajari awal-awal waktu sholat. Awal waktu sholat duhur, subuh, yakni awal waktu duhur, setelah tergelincir matahari dari tengah-tengah. Waktu asar ketika bayangan seseorang atau suatu benda sama dengan ukuran benda tersebut. Waktu maghrib ketika tenggelam matahari, setelah tenggelam matahari. Waktu isya ketika warna kemerahan di langit mulai hilang. Waktu subuh ketika terbit fajar shadiq. Hari berikutnya Malaikat Jibril mengajari lagi. Akhir waktu sholat. Ya, akhir waktu sholat. Setelah zuhur berakhir dengan bayangan suatu benda sama dengan ukuran benda tersebut. Yang itu berarti masuknya waktu asar. Waktu asar ketika bayangan suatu benda 2 kali lipatnya. Ya, benda yang 1 meter berarti bayangannya 2 meter. Atau dalam riwayat yang lain, beliau menerangkan ketika cahaya mulai menguning. Ketika kuning kan masih terang, seperti lampu ini, ya, terang, putih. Tapi ketika beda warna lampu kuning, ya, matahari mulai berwarna kuning, cahayanya, ini sudah akhir waktu asar. Akhir waktu asar. Atau tadi bayangan benda 2 kali lipat. Akhir waktu maghrib dengan masuknya waktu isya. Akhir waktu fajar dengan terbitnya matahari. Setelah itu Jibril mengatakan, ya Muhammad, as-salatu ma baina hadainil waqtain. Wahai Muhammad, salat itu antara dua waktu ini. Sudah diajari awal dan akhirnya. Ya. Untuk akhir waktu isya tadi belum disebutkan. Akhir waktu isya adalah Nabi bersabda, waktu isya ila nisfin layl. Dan waktu isya sampai pertengahan malam. Nah, ini yang perlu diketahui sebagian kaum wanita, ibu-ibu, ya, menyangka bahwa akhir waktu isya maksudnya subuh. Tak benar. Akhir waktu isya adalah pertengahan malam. Bila itu pertengahan malam, ini malam dibagi dua. Sekarang masuk maghrib jam berapa? 7. Masuk subuh jam berapa? 6. Berarti 7 sama 6 berapa? 11 jam. 11 jam. 11 jam berarti kan. Nah, 11 jam bagi 2. Berarti 5.5. 5.5 berarti 7 8 9 10 11 12 11.5. Jadi kalau di sini pertengahan malam 12.5. Di Jawa sana jam 11 tengah malam. Setelah itu dia berdosa sholat. Setelah itu artinya sholatnya tetap sah, akan tetapi dia berdosa karena mengakhirkan. Bagi kaum wanita, ya, yang biasanya menunda-nunda karena tidak sholat di masjid. Lagi-lagi sholat di masjid tentunya pada waktunya. Perempuan bentarlah tidur dulu. Tahu-tahu sampai nah malam lewat baru bangun. Ini keluar dari waktu. Ada satu riwayat yang maksud apa? Sebanyak Furaizah. Nabi perintahkan jangan kamu sholat asar melainkan tiba di Bani Furaizah. Yeah. Ada riwayat itu menunjukkan sampai ada sebagian sahabat itu sholat. Itu salah paham. Itu waktu isya. Salah paham. Artinya di situ ada dua pemahaman para sahabat. Sebagian memahami karena Nabi bersabda, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Bahkan memahami bahwa ini berarti Nabi menginginkan agar kita cepat. Sehingga qadarullah belum sampai, tapi sudah asar, sudah sholat walaupun belum sampai. Karena Nabi bermaksud cepat sehingga sana di sana itu sudah waktu asar. Ya. Dan sholat di sana. Sehingga pemahaman seperti ini dari para sahabat, qadarullah kok belum sampai, sholatlah. Karena sudah masuk asar. Sebagian yang lain memahami, oh ini pokoknya sholatnya di Bani Quraidah walaupun lewat waktu. Namun yang benar adalah ya sholat harus tetap di waktunya. Pernah juga Nabi SAW terlewat waktu sholat dalam perang Khandaq sampai malam belum sholat asar. Akhirnya sholat 3 sekaligus. Asar, maghrib, isya. Tapi ini karena kondisi tertentu sehingga, dan itu di awal ya, di awal-awal Islam ketika itu. Namun setelah itu tetap harus pada waktunya. Terkecuali pada hal-hal yang tadi kita sebutkan. Lupa, tertidur, atau sholat jamak dan sholat jamak. Atau sholat baru. Yang terlupa itu di awal ini, belum pula yang kemudian. Iya, harus diawalkan. Misalnya, seperti tadi Nabi SAW sholat di waktu malam, 3 sholat. berurutan. Asar, Maghrib, Isya. Tidak boleh Isya dulu, ya, kemudian baru berikutnya Maghrib atau Asar. Harus berurutan. Selanjutnya, asyartu tsamin, yang ke-8, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini berdasarkan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Qad nara taqalluba wajhik, sungguh kami telah melihat taqalluba wajhika, yakni engkau wajahmu menengadahkan ke langit. Ini artinya Nabi berharap ketika itu kiblat kemana? Itu Maghrib. Nabi berharap, berdoa, minta kepada Allah supaya dipindah ke Ka'bah. Falanwalliyannaka kiblatan tardaha, maka sungguh benar-benar kami akan memalingkan engkau, mengarahkan engkau kepada kiblat yang kamu ridhai, yaitu Ka'bah. Fawalli, maka palingkanlah, hadapkanlah wajahmu syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra, dan dimanapun kalian berada, arahkan wajah kalian ke Baitul ke Ka'bah, Masjidil Haram. Nah, ini menjadi syarat juga, karena di samping ayat ini juga ada hadis lain, ada hadis Nabi SAW mengatakan kepada seseorang yang ketiga itu sholatnya tidak baik, ya, sholatnya tidak baik, tidak tumakninah, lalu Nabi mengajari dia sholat. Nabi berkata kepada dia, idza qumta ila sholati fa isbil wudu thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Apabila kamu qumta ila sholat, bangkit menuju sholat, fa isbil wudu, sempurnakan wudu, wudu yang lengkap, wudu yang sempurna. Thumma istaqbilil qibla, kemudian hadapkan ke kiblat wajahmu, dirimu, fakabbir, kemudian bertakbirlah. Ya. Jadi setelah itu bertakbir, setelah menghadap kiblat. Nah. Ini menjadi syarat sholat juga. Kenapa? Karena ulama juga nampaknya sepakat dalam hal ini. Ya. Untuk menghadapkan kiblat. Hal yang perlu kita ketahui di sini adalah ada dua keadaan minimalnya dalam hal menghadap kiblat. Yang pertama adalah bagi orang yang ada di Masjidil Haram yang mampu melihat Ainul Ka'bah, Ka'bah itu sendiri. Maka dia wajib harus kena tubuh ini, kena ke Ka'bahnya. Pas, pas lagi. Tepat, ya. Harus tepat. Tepat mengenai Ka'bah. Ini Ainul Ka'bah. Begitu pula, ya, di arah mana saja dari masjid itu, ketika dia bisa betul-betul menghadapkan ke Ka'bah, harus mengenai Ainul Ka'bah. Menepati Ainul Ka'bah. Yang kedua adalah yang di luar itu. Maka dia diwajibkan menghadapkan kemana? Syatral Ka'bah, arah jihad, arahnya Ka'bah. Mengapa? Karena kalau harus menghadap Ka'bah secara persis tepat, mungkin tidak bisa. Ya, kita menghadap geser sedikit, kalau diurut jauh sekali jadinya. Ya, dan ini artinya taklifun bima la yutaq. Artinya kita terbebani sesuatu yang di luar kemampuan kita. Apalagi yang jauh di sini. Ya. Coba antum perkirakan, geser sedikit mau mengarah kemana jadinya. Ya, kalau apa garis lurus, maka kewajiban kita adalah apa, mengarah ke jihadul Ka'bah, arahnya. Ka'bah di mana? Ya, kalau di sini tidak ada yang cakap oh di timur, ya, utara, selatan tidak ada. Oh barat, tapi kira-kira geser kemana? Geser ke arah kanan sedikit ya. Ya. Nah, itu Ka'bah sana. Oh ya sudah. Apa harus pakai kompas? Kompas ya? Oh tidak harus. Karena kompas ini ya baru-baru ada zaman-zaman belakangan orang memakai itu. Dahulu tidak pakai kompas sehingga mereka dengan mungkin dengan bintang. Pokoknya kita mengarah kemarin ke sini di Ka'bah sekitar sana. Dasar. Ya. Ulama dulu, masyarakat dulu seperti itu. Sehingga tanpa kompas pun sudah cukup. Tapi kalau mau pakai kompas lebih tepat, ya boleh. Bagus. Asal kompasnya ya, tepat. Ya. Tidak menjadi wajib. Kalau harus pakai kompas repot, kita kemana-mana ngantongin kompas, ya repot. Kalau yang kita geser itu mana pun lagi ke dasar, tergeser sedikit. Tergeser sedikit dari arah. Ka'bah, tapi masih ke arah sana, tidak apa-apa, boleh, tidak batal. Tapi kalau gesernya itu terlalu jauh ya, ya misalnya ini ke arah sana dia, sebenarnya, gesernya ke sana, nah itu sudah jauh, dan sedikit ini sudah tidak boleh. Dalam kendaraan yang bergerak kan, Ustaz, salat mengarahkan. Ya. Nah, berikutnya berarti ada hal yang dikecualikan. Ya. Ini hukum asalnya begini. Hal yang dikecualikan misalnya ya dalam kendaraan. Dalam kendaraan boleh. Karena apa? Nabi pernah melakukannya. Beliau sholat sunnah di atas himar. Di atas keledainya disebutkan di situ haitsuma tawajjahat wajhuhu. Kemana mengarahnya, itu belum ada. Akan tetapi, kalau bisa menghadap ke kiblat dulu, dalam takbiratul ihram, lakukan. Misalnya kita tahu, oh di sana. Takbir dulu, Allahu Akbar. Baru. Itu yang lebih afdal. Tapi kalau itu pun tidak mungkin, kita kemana mengarah. Sebenarnya memandu kereta, mungkin. Boleh. Tidak mesti. Ya, kalau mungkin ya kita bukan di jalan raya, kita mau belok dulu mau ada kiblat, takbir boleh. Tapi kalau sedang di jalan nanti Allah apa namanya? Allah Pak Ali. Ya. Ada dibahas tentang itu kalau hadis itu kan salatnya sunat bagaimana salatnya fardu keumuman. Iya. Pada dasarnya salat fardu itu kan dilakukan tidak di atas kendaraan. Mengapa? Karena Nabi SAW tidak pernah disebutkan beliau sholat fardu di atas kendaraan. Namun kalau terjadi sholat fardu di atas kendaraan, dan itu untuk zaman sekarang sangat mungkin. Kalau zaman dulu kendaraan pribadi semua kan, dan pribadi gampang, kima ini berhenti dulu, nggak ada masalah. Sekarang ada kapal terbang, ada kereta api, ya naik bus, busnya bus umum, kita mungkin minta apa supir, pengemudi atau pemandu tak mau, ini bus punya saya, itu bayar ya sudah. Nah, dan ini pernah dilakukan oleh sebagian sahabat dahulu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu sholat di atas kendaraannya ketika tanah becek, tahu becek? Becak. Kalau di sana kendaraan becak itu yang kan. Becak. Air yang berlumpur. Becak. Itu karena itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak turun dan salat di atas kendaraan. Sehingga dari sini ulama membolehkan salat di atas kendaraan dan mengenai menghadap kiblat seperti yang tadi kita sebutkan. Jika tidak mungkin menghadap kiblat, maka boleh menghadap kemana menghadapnya. Perjalanan yang jauh dalam tempat terbang tidak mungkin ada untuk solat ya, maka dikumpulkan solat jamak kumpul asar maghrib langsung kali lima waktu solat iya kan karena kalau ke Saudi Arabia kita 9 jam ya bisa melewati sekian solat itu tak boleh solat harus pada waktunya kecuali waktu yang diperbolehkan. Misalkan maghrib dengan isya, zuhur dengan asar boleh. Tapi selain itu, ya maghrib, isya, subuh atau subuh dengan isya atau asar dengan maghrib tak boleh. Sebagian orang melakukan seperti itu. Di Indonesia banyak seperti itu. Ya di kendaraan tak mau sholat dia. Tadi di rumah saja sekaligus 5 atau 6 sholat kapan sekaligus. Ya, dirapel. Terus di sini start ada namanya solat hormat waktu tu. Waktu sama, sama. Tak boleh. Tidak ada tuntunannya dari waktu. Boleh tak? Waktu ya ada dalam modal tadi. Kalau berlepas lewat isya jam 12, waktu mana yang kita mau ikut? Yang mana pertukaran kan kalau Saudi di Malaysia itu sekitar 5 jam. Berlepas jam 12 malam. Jadi subuhnya tu fajar tu ada masalah tu. Waktu mana kita ni tu? Kalau sampai sudah dia sudah ada yang kata lewat sudah tengah tu tu. Zuhur bagaimana sekarang? Ya waktu di mana kita berada. Okey, waktu masuk sekarang di atas. Misalnya ini, kita dari Indonesia, termasuk misalnya waktu buka puasa ini, ya kan? Kita dari Indonesia berangkat waktu itu, bulan puasa. Kita sekitar jam 3 mungkin berangkat dari Jakarta. Yo. Ke Saudi Arabia, kita ngejar matahari kan, nggak maghrib-maghrib. Itu aduh, ya sama gitu ya, mau puasa apa? Nggak puasa. Ternyata biasa puasa cuma berapa belas jam mungkin kan, atau berapa belas jam. Ini sampai berapa waktu? Tambah 6 jam mungkin waktu itu puasanya. Aduh, ini terus orang. Tapi ya bagaimanapun tidak boleh. Tetap kita ikut di mana waktu kita berada. Jadi kalau ikut tu 12 tu, jalanan tu, kita kalau berada sampai ke jam katakan kita ikatlah jam 6. Sini dah 11 pagi. Kalau kita masih di pesawat. Ya, masalah. Kita kan di atas pesawat. Ikut jam ke? Kita enggak tahu. Jangan ikut jam. Jadi waktu itu kita tak tahu subuh tu negeri mana sekarang. Ada di situ ada pramugarinya tahu. Oh pramugarinya tahu. Ya, sekarang. itu maknanya sekian-sekian. Karena kita tidak terikat dengan jam tapi terikat dengan waktu perjalanan matahari. satu hal lagi terkait dengan waktu ini termasuk kiblat ya menghadap kiblat. Ketika seseorang tidak tahu kiblat, setelah dia berusaha maka dia melakukan yang menurut dia paling tepat pada kiblat. Ya. Setelah itu kalau ternyata salah tidak apa-apa, salatnya sah. Hal itu seperti yang pernah terjadi pada para sahabat ketika itu dalam suatu perjalanan juga bersama Rasulullah di padang pasir gelap gulita. Ya, mereka sholat tidak tahu arahnya kemana. Akhirnya masing-masing berijtihad. Ada yang menghadap sana. Tapi banyak di antara mereka yang memberi tanda. Semalam saya sholat di sini. Pulang ke sana. Setelah pagi, nampak, kok beda-beda. Ada yang sana. Bagaimana ini sholat kita? Kemudian Nabi SAW mengatakan, menjelaskan bahwa tidak perlu diulang. Dibolehkan. Tidak perlu diulang. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang ketika sudah berusaha untuk menghadap ke Ka'bah, ya, kemudian dia salah, maka tidak ada kewajiban untuk mengulang salat. Just why? Pasal ini satu pasal waktu yang agak hangat untuk dibahaskan. Ataupun bagaimana kedudukan bahawa kita tidak boleh langsung sekali-kali. Mesti ada dalam hidup kita bergantung pada falak. Tidak boleh pada jam. Nah, kiranya kalau fajar tu kita kena keluar melihat. Dengar dalam solat ini. Ya, dalam waktu solat tidak boleh kita bang ada dalam hidup tu. Waktu yang mesti kita kalau dalam hidup tu mesti ada melihat tentang bagaimana terbitnya fajar. Fajar solat. Tergelincirnya. Pernah ada. Ya, sudah diterangkan oleh para ulama. Artinya di sini. Pada dasarnya waktu sholat terkait dengan perjalanan matahari, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan waktu ini dengan perjalanan matahari, seperti dalam surat Al-Isra ayat yang ke-78, aqimis sholata liduluki syamsi. Syams beda dengan waktu buka puasa. Waktu buka puasa terkait dengan apa? Buka puasa matahari juga. Waktu awal bulan Hijriah terkait dengan apa? Rembulan. Ya, hilal. Itu kalau awal bulan. Tapi kalau waktu sholat terkait dengan matahari. Karena apa? Allah berfirman, liduluki syamsi, dirikan sholat, tegakkan sholat. Liduluki syamsi saat zawalus syams, tergelincirnya matahari dari tengah menuju ke barat. Ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Sampai ke malam. Wa Qur'an al-fajr. Ini semua adalah terkait dengan waktu matahari. Nah, itu hukum asalnya begitu. Tapi, tidak semua kita bisa mengetahui dengan tepat perjalanan matahari itu. Mengapa? Karena apalagi kita di alam yang tropis yang seringkali juga hujan. Ini ya pagi-pagi nampaknya masih jam 7 karena mendung, ternyata sudah jam 11. Ya. Siang hari hujan deras, mana mataharinya? Ya. Maghrib dari mulai asar sudah gelap. Maghrib kapan tenggelamnya matahari? Mana matahari? Nah, oleh karena itu ulama rahimahumullah membolehkan memakai hisab dalam hal ini. Berbeda sekali lagi dengan apa? Dengan awal Ramadan dan awal Syawal. Nabi mengatakan birru'yah, sumu liru'yati, dengan melihat hilal. Tapi kalau matahari, ya perjalanan, kalau sholat perjalanan matahari, ya Nabi tidak mempersyaratkan melihat. Maka perjalanan matahari ini bisa dihitung. Bisa dihitung. Sehingga ulama membolehkan dalam penentuan waktu sholat dengan apa? Bisa. Nah, banyak ulama bicara sama Islam. Setelah ditentukan hisab, tapi dari orang yang ahli pertama, yang kedua orang yang jujur, ahli dan jujur. Nah, kemudian dengan penentuan hisab tersebut, ya, kita bisa memakai jam asal jamnya jam yang tepat, ya. Jamnya jam yang madbut kata orang Arab, sa'ah madbuta, jamnya tepat. Jangan jam yang baterainya sudah low. Ya, muskilah nanti. Ustaz, soalannya agak kurang masuk akal sedikit. Di Malaysia kalau 2 tahun ke belakang ada satu program hantar orang ke bulan pergi ke angkasa lepas. Jadi bagaimana waktunya untuk orang-orang yang kerja di angkasa lepas kan? Kalau memang dia betul-betul ke angkasa ya. Selama kalau di suatu tempat selama ada sama selama dia terkait dengan waktu matahari itu, maka dia harus memakai waktu. Tapi ketika di suatu tempat yang tidak bisa dengan perhitungan matahari, maka dia perkirakan. Ya, dia perkirakan. Seperti nanti di zaman akhir zaman, ya, ya satu hari bisa 1 tahun, ya kan? Maka kata Nabi perkirakan waktu. Di kutub utara, kutub selatan yang misalnya tidak ada sama sekali itu, ya. Dah masuk bahagian sini. Paham ya, insya Allah. Maksud Ustaz, diperkirakan macam mana Ustaz? Diperkirakan ya, diperkirakan antara biasanya kebiasaan kebiasaan maghrib sampai isya itu punya berapa tidak sampai apa Ustaz? Maknanya sama juga kalau kita duduk di kutu ya itu tadi, antara perkiraan. Kalau memang di situ tidak ada siang dan malam. Tapi kalau ada siang dan malam, walaupun siangnya panjang, harus mengikuti. Dan perkiraannya mengikut mana? Maksudnya mengikut yang terdekat. Yang terdekat. Ya, yang terdekat. Asyaratu tazi' syarat yang ke-9. Sebelum ini ada agak berlaku kecohan pasal penentuan waktu subuh. Fajar. Fajar saat itu ada sebagainya menghilangkan. Ada yang mengatakan fajar yang dipilih oleh banyak orang itu tidak tepat. Tepatnya itu bagaimana Ustaz yang jelas? Ya, itu seperti yang tadi saya sebutkan bahwa dengan hisab yang dilakukan oleh seorang yang ahli dan jujur itu sudah sah. Ya, di Indonesia belum lama ada sebuah majalah terbit. Ya. Majalah Kiblat namanya. Tahu sama Malaysia atau tidak? Itu membuat heboh. Tahu heboh ya? Ya. Kicuh. Kacau masyarakat. Karena apa? Karena menganggap bahwa apa yang dilakukan masyarakat pada umumnya semuanya salah. Azan-azan mereka belum waktunya subuh sudah azan. Berarti sholatnya tidak sah semua. Kacau akhirnya. Ini tidak benar yang seperti ini. Dan ini ternyata bukan hanya di Indonesia waktu itu ya. Di Saudi pun dikritik seperti itu. Dan orangnya ini yang punya majalah ini asalnya dari sana. Duh. Majalah apa? Kiblati. Kiblat. Bukan Kiblati. Kiblati atau Kiblati. Kurang lebih. Kiblat. Pokoknya itu pimpinannya itu Kiblati mungkin. Mamduh. Mamduh Kiblati Ustaz. Hah? Mamduh itu Kiblati. Kiblati, ya, ya itu. Kiblati. Kiblati. Ya, Kiblati, Kiblati. Mamduh. Yaitu... Ya, cukup. Keluar dari pembahasan kita. Yup. Artinya itu nggak perlu ditoleh seperti itu. Kalau memang seorang itu berniat baik, mestinya dia datang ke misalnya kalau di Indonesia apa menteri agama, ya kan, carakan kemudian dipertanggungkan secara ilmiah, gitu. Bukan bikin kacau seperti itu caranya. Di Saudi Arabia sampai sholat yang di Masjidil Haram dianggap belum masuk waktunya. Ya, ulama membantah. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat subuh, ya wanita-wanita pulang. Disebutkan dalam hadis itu mutalaffi'atin bimurutihinna la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Para sahabat tidak mengetahui wanita-wanita itu. Ya mungkin bayangan-bayangan. Kenapa? Karena masih gelap. Itu padahal sudah selesai sholat. berarti awal sholatnya kan lebih gelap lagi, iya kan? Padahal sholatnya Nabi kalau subuh pendek atau panjang? Panjang. 60 sampai 10 ayat. 60 sampai 100 ayat biasanya yang membaca. Nah ini yang menunjukkan bahwa mereka yang biasa, ya tadi yang disebutkan itu, tidak benar mereka mengklaim bahwa perbuatan muslim salah. Padahal yang dilakukan muslimin ya sekarang selesai sholat sudah agak terang, nampak terang. Selanjutnya syarat tasik, syarat yang ke-9, an-niyya, niat, wa mahalluha al-qalbu, wa talafuz biha bid'atun. Niat wa mahalluha, dan tempat daripada niat itu adalah al-qalb. Tempat daripada niat adalah al-qalb, qalbu. Syarat yang ke-9 adalah an-niyat, dan tempatnya adalah al-qalbu, wa talaffuz biha bid'ah, dan melafalkan niat termasuk bid'ah. Jadi ini yang termasuk syarat daripada sahnya sholat adalah niat. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'mal, hanyalah amalan-amalan itu dengan niat-niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, hanyalah bagi tiap-tiap orang itu apa yang dia niatkan. Ya, dia dapat sesuai dengan niatnya. Tapi yang jelas, amal-amal itu harus didasari dengan niat. Amal apapun, termasuk yang kita bahas adalah sholat, harus berdasarkan niat. Dan seperti yang disebutkan di sini, at-talaffuz binniyyah bid'ah, melafalkan niat adalah suatu bid'ah, karena Nabi SAW tidak pernah mengajari seperti itu. Bahkan tidak ada tuntunan dan contoh bahwa niat itu dilafalkan. Sementara Nabi SAW ya, tidak mungkin tidak menjelaskan, sementara mereka sangat memerlukan penjelasan tersebut. Demikian pula kalau kita perhatikan yang meniatkan, ya ada suatu kisah yang cukup unik ya. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam suatu ceramahnya, dia bercerita tentang orang yang niat ini, berada di sampingnya dan melafalkan niat, sholli fardha adh-dhuhri arba'a raka'atin ma'muman atau billahi ta'ala istaqbil al-qibla billahi ta'ala. Kemudian ada syekh yang kurang lebih ya bilang, dia katakan kurang waktunya belum disebutkan. Waktunya kapan? Ya. Jamnya betul. Jamnya belum. Itu kan niat sholatnya. Waktunya belum. Artinya di sini sama sekali tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pelafalannya, sehingga harus kita merasa cukup dengan apa yang di ajarkan oleh dia. Itu yang dilihat tuh apa kita mau jual lagi. Salah satu. Jika ada pendapat yang mengatakan bahawa bolehnya melapaskan maksudnya ia kena dia mati dengan lapas yang Ustaz sebut tadi tu, adakah ini dengan atas sebab atau alasan lebih mengurangkan was-was dan sunat, adakah ini boleh? Pada kenyataannya justru mereka yang selalu was-was, ya kan? Anda pernah lihat mungkin Allah, ya kan? Gak jadi-jadi sampai sekian menit imam mau rukuk baru dia cepet-cepet supaya jadi. Ada seperti itu. Kenyataannya justru mereka yang was-was, sehingga alasan itu tidak dibenarkan. Karena kalau memang itu dibutuhkan, kemantapan itu bukan hanya kita yang butuh, orang-orang dulu juga butuh. Kalau hal itu diperlukan, kita juga sangat memerlukan itu. Para sahabat Nabi SAW sangat memerlukan kemantapan. Para tabi'in, para tabi'in, semuanya sama. Kita manusia terkadang ada apa namanya, ya, hal-hal yang mengganggu pikiran, sehingga alasan yang seperti itu tidak benar. Dan sekali lagi, kenyataannya justru mereka yang banyak was-was. Selanjutnya kita beralih kepada arkanus sholat. Ad-darsus sabi', pelajaran yang ketujuh, arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat, Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan arkanus sholati wa hiya 14. Rukun-rukun sholat adalah 14. Al-qiyamu ma'al kudrati wa takbiratul ikram. Pertama, al-qiyam yani berdiri, ma'al kudra dalam atau bersamaan dengan kemampuan, artinya ada kemampuan. Kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang ketiga, qiraatul fatihah. Membaca al-fatihah. Warruku'. Yang keempat adalah ruku'. Wal-i'tidal ba'da ruku'. Yang kelima, i'tidal setelah ruku'. Yang keenam, was-sujud alal a'dha'is sab'ah. Sujud pada enam, apa, tujuh anggota sujud. Berikutnya, nomor berapa? Tujuh. Tujuh. Raf'u minhu, mengangkat darinya, i'tidal, duduk antara dua sujud. Mengangkatnya, bukan ini raf'u minhu yakni mengangkatnya. Wal jalsah baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Wa tuma'ninatu, tuma'nina yakni nanti kita jelaskan insyaallah. Fi jami'il af'al, pada seluruh perbuatan-perbuatan salat. Wa tertib bainal arkan, dan tertib antara rukun-rukun. Wa tasyahud al-akhir, demikian pula tasyahud yang terakhir. Wal julus lahu, serta duduk untuk tasyahud yang terakhir itu. Wa salatu ala nabi, bersalawat kepada nabi dan tasyahud. Wa taslimatan, dan salam. Ya. Nah, ini yang beliau sebutkan tentang rukun-rukun di dalam sholat. Sekilas perlu kita ketahui antara atau makna rukun. Makna rukun kalau dalam bahasa yakni misalnya rukunul bait. Rukunul bait apa maknanya? Rukunul bait yakni pojok rumah. Namanya rukun bait. Siapa? Nah, tiang dulu yang dulu. Tidak tiang, ada tiang harga. Sudut. Ya. Dan itu adalah memang biasanya bagian paling inti dalam tembok rumah ini. Soalnya seperti kita tahu kalau orang-orang sedang membuat rumah itu yang dicor, yang di apa? Semen yang lebih kuat, besi, ujung apa sudut-sudutnya. Jadi itu makna rukun dalam bahasa. Artinya juga di sini rukun, nah ini sesuatu yang sangat kuat, sangat pokok. Di dalam sholat-sholat ini, kalau begitu hal-hal yang tadi kita sebutkan adalah hal yang sangat inti, sangat pokok. Nah, apa bedanya rukun dengan syarat? Nah, rukun dengan syarat, bedanya adalah kalau rukun itu di dalam ibadah, kalau syarat itu di luar ibadah. Artinya sejak di luar itu sudah diharuskan, tadi kita sebut ya kan, harus suci dari hadas, kemudian istiqbalul qiblah di awal sudah harus istiqbalul qiblah dan seterusnya bagi kita. Itu syarat-syarat karena sejak di luar sudah menjadi keharusan yang bila tidak dilakukan nanti sholatnya tidak sah. Adapun rukun ini masuk di dalam amalan sholatnya itu. Rukun masuk dalam amalan sholatnya, oleh karenanya dimulai dengan qiyam takbiratul ihram itu sudah masuk di dalam sholatnya. Ya. Ini dari sisi perbedaan. Kalau dari sisi kekuatan kewajiban ya kurang lebih sama. Kenapa? Karena ulama juga mengatakan kalau rukun ini tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah. Sama dengan syarat. Kalau syarat itu tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah. Begitu pula rukun kalau tidak dilakukan sholatnya tidak sah. Ya. Namun sekali lagi kenapa ini disebut rukun itu disebut syarat karena itu tadi. Kalau rukun dalam sholatnya artinya masuk dalam amalan sholat. Kalau syarat itu sejak di luar sholat. Selanjutnya kita bahas satu persatu secara ringkas tentang rukun-rukun sholat ini. Yang pertama adalah rukunul awal al-qiyam ma'al qudrah. Al-qiyam yakni berdiri tegak muntasiban ma'al qudrati. Ma'al qudrati yakni dengan kemampuan. Dia mampu melakukannya. Ya. Berarti kalau seseorang tidak mampu, misalnya sakit, misalnya kondisi tidak memungkinkan, seperti sholat di atas perahu yang terombang-ambing, mau berdiri susah. Alhasil, kita sebutkan dulu di sini apa landasannya, apa dasarnya, kenapa qiyam berdiri ini merupakan syarat. Karena firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 238, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas salawat, jagalah salat-salat. Was salatil wusta, dan jagalah salat al-wusta. Wusta maknanya persengahan. Tapi maksudnya adalah sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dan qumu lillah. Berdirilah. Lillah karena Allah. Untuk Allah. Qanitin dengan khusyuk. Qanitin dengan khusyuk. Nah. Ini menjadi salah satu landasan atau dalil. Bahwa al-qiyam berdiri pada waktu sholat merupakan rukun. Nabi SAW juga bersabda kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Shalli qa'iman. Fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jambik." Rawahu Bukhari. Shalli qa'iman. Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati', kalau engkau tidak mampu, faqa'idan, maka dengan duduk. Fa in lam tastati', kalau engkau tidak mampu, fa 'ala jambin, maka dengan berbaring. Ya. Maka dengan berbaring. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan pada Imran bin Husain untuk sholat tidak berdiri. Kapan? Fa in lam tastati', ketika tidak mampu. Dengan demikian, ketika mampu maka wajib harus merupakan rukun di dalam sholat. Ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, terkecualikan dari hal ini, beberapa hal. Misalnya yang tadi tidak mampu karena sakit, atau sholat di atas kendaraan yang tidak memungkinkan untuk berdiri, sholat boleh. Kalau duduk dia saya sambil berbaring, ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Demikian pula termasuk yang terkecualikan, seorang makmum apabila sholat di belakang imam yang imamnya sholatnya duduk. Karena Nabi SAW pernah melakukan itu bersama para sahabat. Saat Nabi sakit, mengimami, dan beliau sambil duduk alaihissalam, maka para sahabat ketika itu berdiri. Maka Nabi SAW setelah sholat, beliau mengisyaratkan berdiri di suatu hadis. Di kejadian yang lain, ketika itu Nabi kemudian mengatakan, "In kittum latafa'aluna fi'la Faris wal-Rum limulukihim." Hampir-hampir kalian melakukan semacam yang dilakukan orang Persia dan Romawi terhadap raja-raja mereka. Melakukan penghormatan dengan berdiri, tidak boleh. Ya. Lalu Nabi memberikan suatu nasihat. Ya. Idza shalla qa'iman fa shallu qiyaman wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un. Kalau imam itu sholat berdiri, kalian juga sholat berdiri mengikuti. Tapi kalau imam itu sholatnya duduk, maka sholatlah kalian sambil duduk. Ajma'un kalian semua. Turunnya. Jadi walaupun imamnya atau walaupun makmumnya mampu, tapi kalau dia sebagai makmum dan imamnya duduk, dia pun harus duduk. Begitu. Sholatnya sunat kalau di duduk belum? Oh iya. Ini juga hal yang lain, ini yang kita bicarakan yang sholat wajib ya. Sholat wajib. Adapun sholat sunnah, maka diperbolehkan duduk walaupun dia mampu berdiri. Namun, pahalanya berkurang. Ya, sholatul qa'idi ala nisfi. Ala nisfi min sholati al-qa'im. Seorang yang sholatnya duduk itu pahalanya setengahnya. Orang yang sholat sebenarnya ada yang saya ingat juga termasuk yang kecualian misalnya sholat dalam keadaan takut seperti dalam surat Al-Baqarah fa in khiftum farijalan aw rukbana, kalau kalian takut maka sholatlah sambil berjalan kaki ataupun sambil menaiki kendaraan. walaupun solat wajib tapi kondisi khauf, takut, boleh Nabi kita melakukan solat di atas kendaraan, ya, naik kendaraan kita. Ya. Apa tadi? Atsani. Yang kedua, takbiratul ihram. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Ma'ruf takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar. Takbiratul ihram harus dengan Allahu Akbar. Apa dasarnya? Dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iftahu sholati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Iftah, pembuka salat itu adalah iftah yakni kunci, adalah bersuci. Wa tahrimuha, yang mengharamkannya adalah takbir. Mengharamkan maksudnya apa? Mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal menjadi haram di dalam sholat. Seperti apa? Minum, makan, cakap-cakap, ya, dan yang lain. Wa tahliluha taslim, dan penghalalannya adalah dengan salam. Halalan yakni dari sesuatu yang tadi haram. Setelah salam, halal lagi. Mau makan, mau tetap-tetap, boleh. Nah, ini berarti bahwa merupakan suatu keharusan adalah takbiratul ihram. Demikian pula, Nabi SAW menyuruh kepada seorang yang al-musik sholatah, sholatnya tidak baik. Ketika sholatnya tidak diterima dan dianggap tidak sah, lalu Nabi mengajari dia. Di antara yang beliau ajarkan adalah idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu berdiri sholat, harus bertakbir. Sehingga dari sini ulama juga bukan hanya mengatakan ini sebagai pembuka sholat dengan sekedar artinya terbuka sholat itu masuk padanya, namun harus dengan lafal Allahu Akbar. Tidak boleh dengan lafal yang lain. Misalnya antum mau sholat, ya, saya mau coba dengan yang lain lah, ya, maknanya kan sama. Apa yang engkau mau ucapkan? Allahu A'zam. Secara makna sama A'zam, Akbar, ya, mirip, hampir sama. Tidak boleh. Ya. Allahu ajal. Dalam mana juga yang maha agung. Tidak boleh. Harus dengan Allahu Akbar. Nah, ini membantah sebagian pendapat dalam madhab-madhab. Ada yang mengatakan boleh dengan takbir, tapi ini salah. Harus dengan takbir. Selanjutnya, al-thalith, yang ketiga, qira'at al-fatihah, membaca al-fatihah. Membaca al-fatihah juga merupakan rukun. Salat tidak sah tanpa membaca al-fatihah. Mengapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, la salata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. La salata, tidak ada salat. Dengan kata lain, tidak sah. Tidak ada yakni lebih dari kata tidak sah. Seolah tidak dianggap sama sekali. Walaupun dia melakukan hal yang lain secara lengkap. Tapi ini tidak. Fatihah, la salat. Seolah tidak ada salat. Jadi, ya betul-betul tidak ada salat dalam arti tidak diterima sama sekali. Liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, cukup jelas hadis Nabi SAW ini. kecuali dalam hal ini, misalnya ini walaupun ada khilaf di antara para ulama, misalnya seorang makmum, ya, seorang makmum dalam sholat jahriyah, sholat maghrib, isya, subuh, jumat dan yang lain yang imam membaca secara jahr dengan keras. Nah ini ada khilaf di antara ulama, namun dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa makmum cukup mendengarkan imam sehingga dia tidak baca Al-Fatihah. Yang rajin, yang muhur ataupun menurut yang rajin. Ya, tadi saya sebutkan yang jahar, tapi yang tidak jahar harus baca Al-Fatihah. Ya. Rakaat ketiga dari sholat maghrib, ketiga dan keempat dari sholat isya, dan sholat duhur dan asar, semuanya harus baca Al-Fatihah. Demikian pula orang yang memang tidak mampu, orang baru masuk Islam misalnya, nah dia yakni membaca bacaan-bacaan lain, ya kalau memang waktu itu dia belum mampu, seperti yang diajarkan oleh Islam, baca tasbih, takbir dan selanjutnya yang keempat adalah rukuk. Rukuk ma'ruf, rukuk ya. Kemudian al-i'tidal, bangkit dari rukuk. Kemudian sujud. Di atas tujuh anggota sujud. Nanti dalil-dalilnya sekaligus. Namun di sini yang dimaksud dengan al-a'dha'us sab'ah, tujuh anggota sujud, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati 'adhum. Ala al-yadaini wal-rukbataini wal-qadamaini, ala al-jabhati wal-yadaini wal-rukbataini wa-atrafil qadamaini. Itu jabhah dahi, ya. Kemudian dua telapak tangan, kemudian dua lutut, kemudian dua ujung jari kaki, yakni atrafil qadamaini. Ini tujuh. Bagaimana dengan hidung? Nabi SAW memasukkan hidung ini ke dahi. Sehingga hidung pun harus sebagai anggota sujud. Tak boleh seorang sujud hanya dahinya, hidungnya terangkat. Ya, tidak boleh. Bahkan hidung pun harus ditekan. Karena waktu itu Nabi SAW menjelaskan, wa syara biyadihi ila anfi. Ketika menyebut jabha, dahi, Nabi juga sambil mengisyaratkan ke hidung. Maka hidung dengan dahi sama satu anggota badan dianggapnya dalam sujud ini, sehingga itu menjadi setuju anggota badan di dalam sujud. Wal-i'tidal minhu, yakni bangkitnya, perjalanan bangkitnya, sampai al-jalsah bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Ya. Nah, hal ini seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW, di antaranya hadis al-musi salatah, seorang yang salatnya tidak baik, kemudian Nabi mengajari. Nanti kita akan baca selanjutnya dengan rukun yang ke-9 dan ke-10. Rukun yang ke-9 adalah tuma'nina fi jami'il a'dha. Tuma'nina. Nah, tuma'nina ini apa maknanya tuma'nina itu? Atau apa ukurannya? Ukuran tuma'nina, seseorang dikatakan tuma'nina. Seseorang dikatakan melakukan dengan tuma'nina, manakala dia sudah melakukan dengan benar gerakan-gerakan dan posisi di dalam rukuk dan sujudnya misalnya, berdirinya, iktidalnya, lalu dia membaca atau seukuran bacaan yang paling minimal, paling sedikit. Misalnya rukuk, sudah rukuk benar, ya, lurus, punggungnya, tangannya, tapak tangannya di atas lututnya, ya, sudah, kemudian dia baca Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Walaupun itu ukuran satu bacaan, tapi bacaan yang lengkap, kemudian dia bangun, ini sudah dikatakan tumaknina. Tapi ini batas paling minimal. Nah, lebih bagus lagi kalau ditambah semakin panjang. Tapi kalau seperti itu sudah dikatakan tumaknina. Dan ini tumaknina merupakan syarat. Dan merupakan rukun. Puan, merupakan rukun. Tidak boleh terlewatkan. Kalau sampai tidak tumaknina, maka sholatnya tidak diterima. Seperti yang kita akan sebutkan, bahkan dulu seorang sahabat ketika melihat ada orang yang rukuknya tidak sempurna, dia mengatakan lau mutta ala hadza mutta ala ghairi millati al-islam. Kalau kamu mati dalam keadaan kondisi seperti ini, ya, kamu mati tidak di atas agama Islam. Sholatnya enggak pernah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jadi tumakninah merupakan keharusan. Nah, apa yang tadi kita sebutkan kemudian ditambah yang ke-10, at-tartib bainal arkan, tertib berurutan melakukannya. Ini semua dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain. Bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, saat kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, idkhala rajulun, tiba-tiba seseorang datang masuk. Fa shalla fa qama fa sallama, lalu dia salat, dia berdiri salat dan salam. Datanglah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam. Nabi SAW kemudian setelah itu jawab dan mengatakan, irji' fa salli fa innaka lam tusalli, kembalilah kamu, salat lagi, kamu tadi belum salat. Artinya belum salat tidak sah, berarti ya, bermakna tidak sah. Kenapa? Karena sudah jelas salat, Nabi melihat. Jadi makna belum salat di sini artinya tidak diterima salatnya. Kembali lagi dia sholat. Setelah itu datang lagi. Nabi SAW mengatakan kembali, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi. Sholat lagi. Kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Akhirnya dia pun bingung. Ya. Mau sesuatu yang lebih tapi tak tahu mesti berbuat apa, salahnya di mana. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, la uhsin ghairaha fa'allimni. Ya Rasulullah, aku tidak bisa yang lebih bagus daripada ini. Ini bagi saya yang paling bagus sudah. Kalau begitu ajari saya, mana yang lebih bagus. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan, idza kumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu berdiri hendak sholat, takbirlah. Masuk dalam sholat dengan takbir. Tsumma qra' ma tayassara min al-Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an, yakni Al-Fatihah. Tsumma rak' hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah kamu sampai kamu tumakninah di dalam rukuk. Ya. Rukuklah sampai tumakninah di dalam rukuk. Ini menunjukkan bahwa rukuk merupakan rukun dan tumakninahnya pun juga rukun. Selanjutnya, tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkatlah. Bangkit dari rukuk hatta ta'tadil, sampai tegak. Berdiri tegak. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa i'tidal merupakan rukun. Dan juga tumakninah di dalam i'tidal, karena apa? Karena Nabi mengatakan ta'tadila, tegak. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai tumakninah di dalam sujud. Nah, jadi pertama kalau begitu sujud merupakan Rukun tumakninah di dalam sujud juga rukun. Bumarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah. Angkatlah ini, yakni tadi yang disebut oleh Syekh bin Baz nomor yang ke-7. Al-i'tidal min. Ya, mengangkat. Hatta tatma'inna jalisan, ini yang ke-8, jalsah baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Ya. Hatta tatma'in, ini juga tumakninah, wajib. Rukun bahkan. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Kemudian lakukan itu di sholatmu seluruhnya. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan pada kita bahwa apa yang tadi kita sebutkan, rukuk i'tidal, sujud i'tidal, jalsah baina sajdatain dan tsumanina merupakan semuanya rukun-rukun sholat. Bila tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Ya. Bila tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Meninggalkan rukun. Nah, sekarang yang sering jadi muskilah ini pada kebanyakan orang adalah bab-bab tumaknina. Subhanallah, sebagian orang kalau sholat, sholat empat rakaat mungkin 2 menit atau 3 menit. Ya, Allahu Akbar. Ini rukuk baru begini sudah langsung di. Saya apa? Jadi baca subhanarabbil azimnya itu sudah Allahu Akbar subhanarabbil azim. Jadi artinya subhanarabbil azim itu zikir saat ruku, ketika orang ruku betul-betul ya kan. Baru baca di situ subhanarabbil azim. Tapi orang-orang itu ini baru menuju ke ruku sudah subhanarabbil azim. Jadi sampai ruku itu sudah selesai bacanya. Makanya langsung naik dia. Ya. Begitu pula ketika sujud juga seperti itu. Subhanallah begitu cepat. Ini tidak sah sholat. Ya, dan seperti yang dikatakan oleh sahabat tadi sangat membahayakan keadaan seorang kalau terus seperti itu. Ya. Tadi kan katanya tumaknina itu kalau sudah melakukan dengan benar, ya. Terus baca zikir. Ya. Itu terus kalau pahamnya gimana, Ustaz? Paham makna zikir, oh. Apakah termasuk? Tidak termasuk ya. Berarti kalau sudah melakukan dengan benar terus baca zikir termasuk, walaupun dia enggak paham. Walaupun. Ya, Ustaz. Itu memang ada hadis yang digunakan oleh masyarakat. Sedangkan yang terlalu jelas. Orangnya biasanya tidak kemarinan. Di orang-orang Pakistan misalnya. Kerana itu mereka kalau orang itu kan ada hadisnya yang itu pegang. Tak ada. Hadis apa itu? Tidak ada yang menyuruh. Bahkan Nabi SAW melarang beberapa hadis beliau. Bukan. Di antara larangan adalah nakrun kanakril buraq. Jadi nakrun nakara itu yang mematu-matu. Ya. Seperti burung. Jadi itu hiasan untuk perbuatan dari manina. Rukunya cepat, sujudnya cepat, jadi kayak matu-matu. Karena kurun karena keril orang. Sekarang lagi nabi. Yeah. Berapa? Satu. Mau istirahat dulu? Ya. Ruknul hadi asyar yang ke-11 adalah tasyahud al-akhir, wa huwa ruknun makrudun. Tasyahud akhir ma'ruf ya. Namun ini untuk tasyahud akhir ini ada perbedaan pendapat ulama rahimahullah. Sebagian ulama memandang bahwa ini merupakan kewajiban. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah cenderung bahwa tasyahud ini bukan rukun tapi wajib. Ya, tasyahud bukan rukun tapi wajib. Karena tidak ada dalil yang secara tegas menyebutkan kalau tidak tasyahud maka tidak sah. Namun ada perintah untuk tasyahud secara tidak langsung. Nabi mengatakan atau dibun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kunna naqulu qabla an yafradha 'alaina tasyahud." Kami dulu mengatakan sebelum diwajibkan atas kami tasyahud. Berarti tasyahud adalah sesuatu yang diwajibkan kemudian. Sehingga dari sini ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah cenderung bahwa untuk tasyahud tergolong wajib bukan rukun. Demikian pula selanjutnya adalah yang ke-12 al-julus lahu, duduk untuk tasyahud. Jadi tasyahud itu bacaannya ya, harus antum bedakan duduk sama dengan tasyahud. Kalau duduk untuk tasyahud, ya duduknya itu perbuatan. Kita duduk. Ya, tasyahud adalah bacaan. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wassalam, dan ini bacaan tasyahud. Bacaannya adalah menurut Syekh bin Baz, rukun, duduknya juga rukun. Menurut ulama lain seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan mungkin yang lebih kuat itu adalah wajib bukan rukun. Selanjutnya yang ke-13 as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat di mana beliau bersabda dalam hadis, "Idza shalla ahadukum dan seterusnya di situ disebutkan, "Tsumma yusalli 'ala an-nabi," kemudian bersolat kepada Nabi. Namun ini sama dengan sebelumnya bahwa ada perbedaan pendapat dan Syekh Al-Albani rahimahullah lebih menguatkan bahwa ini adalah wajib. Dan jumhur ulama juga menyebutkan tentang wajibnya tersebut. Banyak ulama yang menyebutkan wajibnya salawat. Adapun yang terakhir adalah taslimatan salam. Salam berdasarkan hadis yang lalu, wa tahliluha taslim. Penghalalannya adalah dengan salam. Ya. Dan juga seperti yang tadi kita bahas dalam takbir, ini sama. Penghalalan sholat adalah dengan salam. Tidak boleh dengan yang lain. Misalnya antum mau keluar dari sholat dengan mengucapkan assalamu alaikum. Tidak benar. Ya. Harus assalamu alaikum atau assalamu alaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain dengan kata-kata itu tidak boleh. Benar. Dan ini membantah sebagian pendapat fuqaha. Sebagian fuqaha berpendapat tanpa itu boleh. Ya, segala hal yang menunjukkan keluarnya kalian dari sholat boleh. Nah, ini tidak benar sama sekali. Karena Nabi menyebutkan tahliluha at-taslim salam. Ini secara qauli beliau mengatakan begitu, secara fi'li prakteknya Nabi selalu dengan seperti itu, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga tidak perlu dirubah. Nah, ini rukun-rukun di dalam salat. Satu hal lagi yang mungkin perlu kita tambahkan, benar, saya satu lagi, cuma satu nanti. Ya, yaitu bila ketinggalan, terlewatkan rukun. Kalau kita tadi berbincang-bincang tentang syarat, kalau syarat tidak dilakukan harus, ya, kalau tidak sah lakukan syarat. Misalnya tahal. Begitu pula rukun. Rukun ketinggalan tidak sama sholatnya. Harus datang ke rukunnya. Nah, ini karena ini di dalam sholat ya, tergolong perbuatan sholat, misalnya tidak sujud atau tidak rukuk, ya teringat setelah itu. Bagaimana kalau teringat setelah itu? Apakah sholatnya tidak sah semuanya? Ulama menyebutkan, ya, yang tidak sah adalah tidak dianggap rokat saja. Sehingga kalau misalnya kita sholat yang 4 rokaat, ya, ternyata salah satunya itu kehilangan rukunnya tadi, maka kita tambah 1 rokaat, lanjutkan, jadi sepertinya 5. Kenapa sepertinya ya? Walaupun nampaknya 5, tapi kan yang satu nggak dianggap. Sehingga rokaat yang 4 menjadi rokaat yang 3, seolah-olah. Nah, yang 5 ini menjadi rokaat 4. Ya, kemudian nanti sujud sahwi. Setelah itu apa? Sujud sahwi. Boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Sujud 2 kali. Itu caranya kalau kita terlewatkan dari rukun-rukun sholat. Salawat yang masyarakat itu mesti salawat Ibrahim. Iya, sudah cukup antum Allah masya Allah Muhammad dan salam. Harus lengkap. Iya. Mengapa? Karena para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaik. Fa kaifa nusalli alaik? Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau dalam salat. Tapi kami belum tahu sholawat kepadamu. Salam sudah, tapi sholawat belum. Fa'alimna, ajari kami. Lalu Nabi mengajar. Bahkan dalam hadisnya Abdul bin Mas'ud, Abdul Mu'anhu, dan juga yang lain, nampak beliau mengajari itu, ya pertama secara lengkap, dan sangat perhatian. Ya, ibarat seperti mengajari Al-Quran. Sehingga kita gak boleh memotong hanya dengan Allah SWT. Kalau misalnya lagi berdiri terus ada untuk kita nak keluar sholat, harus salam. Umur apa? Mau tiba-tiba ada membuang air. Oh, keluar aja kan batal. Ya, karena kita batal. Kita status sholat kita adalah batal. Kalau salam itu bagi sholat yang sah, sholat yang sah, dia akhiri dengan salam. Kita ini membatalkan sholat, tidak perlu salam. Kita yang membolehkan seseorang itu untuk mufarokah. Yang membolehkan seseorang untuk mufarokah. Ya, diantaranya seperti yang terjadi pada sebagian sahabat ketika itu, yakni suatu keperluan yang sangat ya, diperbolehkan bagi dia untuk keluar dari sholatnya, melanjutkan sendiri. Tapi ini tentunya harus betul-betul apa, sangat diperlukan kemasannya. Jalan waktu teringat. Tidak ada di tak kunci. Oh, kalau itu tidak. Kecuali hal yang sangat berbahaya. Antum sebagai penjaga rumah ini, sementara di rumah ini simpan uang, semuanya uang di sini, amparannya uang. Kalau tidak, sini banyak pencuri. Antum boleh keluar dulu, lanjutkan sendiri. Nggak membatalkan, lanjutkan sendiri lebih cepat. Salam. Salam di sini. Biasa dibuat. Dia kan menghukumi imam. Nabi SAW mengatakan Salluna lakum. Ya, pertama, kaidah pertama dalam hal salat berjamaah dalam kaitannya ittiba'ul imam, mengikuti imam adalah sabda Nabi, inna ma ju'ilal imam liutamma bih. Dijadikan imam, ya, dikukuhkan, di apa namanya, tetapkan seorang imam liutamma bih, untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih, kata Nabi. Jangan kalian berselisih menyisih imam. Idza kabbara fakabbiru, kalau takbir ya kalian takbir, idza raka'a farka'u, kalau ruku ya ruku. Ya, idza sajada fasjudu, kalau itu sujud. Sampai idza shalla jalisan, dari salatnya duduk. Nah, yang pertama. Jadi kita terkait dengan ittiba'u imam, imam. Yang kedua, yusalluna lakum, hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum fa in akhtau falakum wa alaihim. Para imam salat mengimami kalian. Fa in asabu, bila mereka itu benar, falakum walahum, untuk kalian pahalanya, untuk mereka juga pahalanya. Wa in akhtau, kalau mereka salah, falakum wa alaihim, pahala untuk kalian, dosa untuk mereka, kesalahan ditanggung mereka. Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak, bukan asasi, kelirunya itu bukan hal yang asasi, ya, kita terus mengikuti. Jangan ada sesuatu yang kurang, mungkin dianggap sedikit salah bacaannya, padahal sudah hal yang asasi, sudah tua. Ya benar. Selesaikan bersama. Bahkan dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat 5 rakaat. Para sahabat mengikuti. Setelah selesai baru, ya Rasulullah, ya azidah fi sholat, apa sholatnya sekarang sudah ditambah? Nah, tidak ada. Kira-kira sholatnya. Oh, kalau begitu, Anda salah. Dan sujud. Start. Nabi pernah sholat asar 2 rakaat. Para sahabat ikut. Sampai keluar masjid. Diikuti para sahabat keluar masjid. Bincang-bincang. Akhirnya, Dul Yadain mengatakan, ya Rasulullah, anasita kusuratis sholat. Ya Rasulullah, Anda lupa atau sholatnya sekarang diperpendek. Kalau tadi apa ditambah ini, apa saja diperpendek, kurangi. Tapi katakan dalam ansa walam tuksor, saya tidak lupa, sholat pun tidak dikurangi. Nah, maka sebulan sahabat, kalau begitu sholat ini tidak dikurangi, berarti Nabi yang lupa. Bal nasita ya Rasulullah, bahkan engkau lupa ya Rasulullah. Akama qala dhul yadain, apakah seperti yang dikatakan dhul yadain? Iya, betul. Artinya Nabi masuk, sahabat masuk lagi, Nabi melanjutkan, sahabat ikut melanjutkan. Nabi sulsawi, sahabat ikut. Jadi kita tidak boleh mudah-mudahan meninggalkan imam. Ustaz, bacaan Fatihah, yang mana yang paling sunnah yang pada ayat Maliki Yawmiddin, ma-nya dipanjang atau dipendekkan? Kerana kalau di Haramain, imam-imam ni kebanyakan memendekkan. Semuanya adalah sunnah. Namun yang Allahu a'lam, yang lebih sering dilakukan Nabi adalah Maliki Yawmiddin. Nampaknya begitu yang lebih masyhur, ya. Bacaan yang masyhur adalah lebih panjang Maliki Yawmiddin. Namun kalau mau pendek boleh. Ya semuanya sunnah. Namun ada yang sering dilakukan Nabi, ada yang jarang dilakukan Nabi. Seperti misalnya salam. Nabi salam satu kali juga pernah. Satu kali. Jadi tadi sudah selimaten ya, dua salam. Allah malam jadi ingat yang rukun adalah satu. Seandainya dia satu salam sudah sah. Namun apa yang dilakukan Nabi di hari-harinya, kebiasaannya, yang lebih banyak dilakukan Nabi adalah salam dua kali. Begitu pula Nabi pernah assalamualaikum saja. Assalamualaikum. Nabi pernah assalamualaikum warahmatullah. Mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak assalamualaikum warahmatullah. Sehingga kita pun ketika mengikuti sunnah lebih banyak sebagaimana tapi lebih banyak. Begitu. Sesekali ingin mengajari orang boleh. Bagaimana Nabi juga melakukan. Ya, apalagi kalau kita di awam, ya harus hati-hati ya. Dan kita tiba-tiba sesuatu yang asing, mereka sudah kacau, bingung. Apa ini? Tahu apa. Ya. Jadi ingin menghidupkan sunnah, hidupkan dengan cara yang baik. Dengan pengetahuan, dengan cara yang baik, juga tidak menghidupkan kegaduhan. Menutup muka. Niat umum besar. Bagi yang berdalih dengan setelah sholat doa. Semua hadisnya dhaif tentang. Jadi kalau salamnya untuk sholat jenazah sekali. Sholat jenazah boleh sekali boleh dua. Semuanya sahih. Kalau yang mengikut imam, kalau imam pun, kalau kita yakin sudah empat rakaat, maksudnya sudah empat rakaat, imamnya tambah, imamnya berdiri, wajib diikuti atau kalau kita para sahabat itu yakin, jadi kita ikut, tetap ikut imam, bangun, ya. Walaupun kita walaupun yakin, subhanallah, walaupun subhanallah. Karena para sahabat ketika itu yakin, maka mereka dalam pertanyaannya azida fi shalah, apakah ditambah? Mereka yakin ini lima bukan empat. Makanya pertanyaannya, soalannya azida, apakah ditambah? Memang ada perbedaan pendapat mengikuti atau tidak, tapi yang rajih dan kuat tetap mengikuti berdasarkan. Jadi setelah sholat baru kita catat. Kamu nggak dapat ini, biru ini, ya, lebih ada dorongan. Ustaz, solat duduk ada tak tuntutan untuk sunat atau solat sunat seperti dalam kita dalam hidup tu solat dengan memakai sandal seperti. Nah, okay, Nabi ya, ya. Nabi SAW pernah sholat dengan sandal, Nabi juga pernah sholat tanpa sandal. Kana yusalli munta'ilan wa kana yusalli hafiyan. Pernah beliau dengan sandal, pernah tanpa sandal. Sehingga kita pun kalau contoh ya begitu. Tapi ada satu hal yang diingatkan oleh para ulama, bahwa ini dilakukan pada tempatnya. Artinya kalau kita di masjid umum, ya apalagi masjid ya mereka yang tamirnya, mereka yang kuatai, ya, tidak boleh kita tiba-tiba pakai sandal masuk, aduh, tandakan ini. Ya. Masalah bukan antum seorang yang jadi masalah. Oh, ini salafi begini. Hanya dakwah salafiyah cemah. Ya. Hati-hati. Ini diingat oleh Syekh bin Syalban rahimahullah melarang. Syekh bin Utsaimin, Syekh bin Syalban juga Syekh bin. Tidak boleh kalau di masjid yang seperti itu kalian sholat pakai sandal. Tidak boleh. Nah, bukan tempatnya. Mengamalkan sunnah harus sesuai sunnah. Mencium Hajar Aswad, ya, itu apa ada yang meragukan tentang disyariatkannya? Tidak ada. Jelas mencium Hajar Aswad yang disunahkannya mencium Hajar Aswad. Tapi apa kata Rasulullah kepada Umar? Ya Umar, innaka rajulun qawi. Wahai Umar, kamu ini orang kuat. Fala tu'dhin nas. Fa idza aradta an tastaqbil al-hajar fala tu'dhin nas. Kalau engkau ingin ya, enggak mencium Hajar Aswad, jangan kamu bikin sakit orang. Artinya, kalau ada kesempatan mencium Hajar Aswad, cium dengan cara yang benar, ya, tidak menyakiti orang. Tapi kalau tidak mampu sudah, lakukan sunnah yang lain. Kita bisa sholat dengan sandal, tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang, boleh dilakukan. Tidak bisa, lakukan sunnah yang lain. Tanpa sandal. Nah, begitu. Apalagi sekali lagi itu masjid orang. Kalau kita punya masjid sendiri, saya seperti Syekh Mukbil, masjid saya Syekh Mukbil yang punya. Ya, masjid ini diperbolehkan mau pakai sandal mau tidak terserah. Sehingga ya. Apa itu? Kesatnya. Apa kesat ya? Kain lap. Kain lap. Apa di sini? Oh, kain lap. Alas kaki. Alas kaki ya. Kesat itu. Kesatnya itu waktu itu pakai besi. Ya. Jadi besi di sini supaya ketika ngosok bersih sendal. Bersih-bersihnya semua. Ya, bersih-bersihnya semuanya. Ada beberapa ini, ada besi, ada apa lagi. Nah, soal pakai sandal silakan. Ya, boleh. Ada yang pakai sepatu, pakai sandal, ada yang tanpa alas kaki. Di sini mobil memang seperti itu. Tapi, nah, kalau kita mau buat masjid seperti itu, boleh. Milik kita sendiri. Satu hal ini, apakah benar Ustaz yang mana untuk mengisi? Belum lupa. Nah, ya, belum lupa. Jadi kalau kita ingin mengamalkan sebetulnya alhamdulillah sekarang pun bisa. Antum sholat di rumah bebas, mengamalkan pun jadi sholat pakai sendal bisa kan? Sholat sunnah. Ya, aku bantu. Ya, ada yang marah, istri marah. Sholat jenazah. Tapi yang anak-anak mengenai itu, apakah ada perintah yang mesti dalam hidup tu kita solat dengan sepatu kena mengisi Saudi? Benar ke tak? Gimana kan solat jenazah? Tak, solat pakai sandal. Perlu dalam hidup kita melakukan wikian untuk mengamalkan sunnah untuk mengisi daripada yang itu. Oh, ya bu, ya bagus. Tak perlu kau, tapi kau itu adik. Ya boleh ada. Ya, akan tetapi seperti yang tadi saya sebutkan, lakukan di tempat yang bisa dilakukan, mungkin kan dilakukan di rumah misalnya, atau misalnya kita dalam sholat misalnya sholat id ya kan, terkadang kita di tanah lapangan nggak dapat misalnya apa karpet atau jenisnya, kita hanya dapat rumput. Ada tempat-tempat yang memungkinkan. Sebenarnya soal anak kepada solat duduk sudah bahas sandal ini. Solat duduk ada tuan? Solat duduk. Iya. Iya. Solat sambil duduk. Ah, bukan dengan tanpa uzur. Kalau untuk solat sunnah. Untuk solat sunnah boleh. Ada tuntutan di sini. Ada hadis Nabi Sallam. Nabi Sallam lakukannya bahkan sambil naik kendaraan. Untuk sunat. Untuk sunat saja. Namun juga pahala setengah dari pahala orang yang melakukannya sambil berdiri. Lepas baca asar ya Allah. Sini. Kemudian sambung pada maghrib di surau Bukit Kuting Kelab Batam. InsyaAllah. Lepas isyak, ada sambung di rumah yang semalam di Bidawulah. Itu hanya ringkas je lah kau siap.